بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته Yang keempat, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dalam rangka beriman kepada Allah, ai itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi, mengisbatkan, menetapkan apa yang Allah telah menetapkannya pada dirinya fi kitabihi au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang diberitakan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulillah minal asma'i was sifati alal wajhil la'iqi bihi dari perkara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah alal wajhil la'iqi di atas bentuk yang la'iq bihi yang mencocok dengannya mencocoki dengan Allah. Kita meyakini segala berita tentang sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran was Sunnah. Kita meyakini segala nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang semua itu kita katakan bahwa sifat-sifat dan nama-nama Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, di mana kebesaran dan keagungan Allah itu tidak serupa dengan apapun dari makhluknya dan tidak bisa dibatasi oleh angka ataupun lamunan siapapun. Karena itu kita meyakini berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran was Sunnah itu min ghairi tahrifin, tanpa merubah-rubah, menyimpangkan maknanya kepada makna lain. Wala ta'tilin, dan tanpa ta'til. Ta'til itu mengosongkan, menggugurkan, menggugurkan makna yang ada padanya. Wala takyifin, dan tanpa membicarakan tentang bagaimananya, karena memang tidak bisa dibagaimana-bagaimanakan. Berhubung Allah tidak bisa diserupakan dengan yang bagaimanapun, tidak bisa diserupakan dengan makhluk yang bagaimanapun, iya, sehingga tidak ada takyif pada keterangan tentang sifat-sifat Allah. Tidak ada pembicaraan tentang bagaimananya sifat tentang sifat-sifat Allah. Wala tamtsilin, dan tidak ada penyerupaan, tamtsil, penyerupaan dengan apapun dari makhluk. Iya. Jadi kalau diberitakan tentang bahwa kedua tangan, bahwa Allah itu mempunyai dua tangan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bal yadahu mabsutatani kaif yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, Allah memberi dengan bagaimana yang dia suka. Ayat ini memberitakan apa? Bahwa Allah mempunyai dua tangan. Maka tangan itu tidak perlu kita tahrif, tidak perlu kita simpangkan maknanya kepada kudroh, kepada kekuasaan. Ya kita artikan tangan. Allah mempunyai dua tangan. Bukan kemudian kita tahrif seperti orang Asy'ariyah mentahrif tangan itu kepada makna kekuasaan. Wala ta'til, dan bukan pula seperti orang-orang sebagian dari madhab-madhab Asy'ariyah atau orang-orang Jahmiyah mengatakan, oh perkara ini tidak bisa dimengerti oleh akal kita sehingga kita serahkan saja maknanya kepada Allah. Jadi ayat ini berarti tidak mempunyai makna yang bisa kita mengerti, katanya. Sehingga dikategorikan ayat ini termasuk mutasyabihat. Ini namanya ta'til. Ya. Dengan alasan karena kita tidak bisa mengartikannya. Padahal sungguhnya yang benar itu bukan tidak bisa mengartikannya, tetapi tidak bisa membela pikiran sesatnya dalam menolak untuk beriman kepada adanya sifat-sifat Allah. Kemudian ketemu dalil dari Al-Quran, Sunnah yang memberitakan adanya sifat-sifat Allah, terus berkelit dengan mengatakan, oh ini tidak bisa kita pahami. Jadi tidak kita mentaktil. Wala takyif, dan kita tidak mempermasalahkan bagaimananya. Ketika diberitakan bahwa Allah menakdirkan segala peristiwa sebelum kejadian peristiwa itu, bahkan Allah menakdirkan ketika diciptakannya neraka dan surga, Allah sudah menakdirkan pula siapa-siapa yang bakal masuk neraka dan siapa-siapa yang bakal masuk surga. Loh bagaimana? Nah, itu namanya takyif. Loh lah kok begitu, berarti sebelum lahir sudah ditakdirkan masuk neraka atau masuk surga. Bagaimana itu? Bagaimana ini timbulnya pertanyaan-pertanyaan begini, karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk menentukan seseorang masuk penjara, yang lainnya masuk istana, padahal belum lahir, itu kan orang bertanya, loh kenapa kok begitu? Masa belum berbuat apa-apa sudah ditentukan ini masuk penjara, ini masuk istana. Itu kalau makhluk. Nah berhubung mempunyai anggapan bahwa Allah itu serupa dengan makhluk, timbullah pertanyaan yang persis sama ketika didapati kalau yang berbuat itu ialah makhluk. Nah, sesungguhnya permasalahannya tidak mungkin timbul takyif mempermasalahkan bagaimana-bagaimananya tentang sifat-sifat Allah itu kalau diyakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Ya? Allah Maha Adil. Nah, bagaimana keadilan Allah? Belum berbuat sudah ditentukan masuk neraka, masuk surga. Nah, ini juga pertanyaan bagaimana ini, karena itu tadi mengartikan konsep keadilan Allah persis diserupakan dengan konsep keadilan di kalangan manusia. Ya, kalau konsep keadilan di kalangan manusia, ya orang itu tidak boleh menilai kecuali setelah melihat perbuatannya. Iya. Nah, itu makhluk, karena makhluk tidak mampu mengetahui apa yang akan datang, apa yang akan terjadi, sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, sesungguhnya kalau orang itu meyakini Allah itu tidak serupa dengan makhluk, Allah itu kebesarannya tidak bisa diukur dengan kebesaran makhluk, sesungguhnya dia akan sangat puas ketika diberitahu bahwa Allah menakdirkan seseorang itu masuk neraka dan yang lainnya masuk surga, padahal belum dilahirkan di dunia ini. Itu kita yakin bahwa Allah pasti menentukan itu dengan keadilannya yang maha sempurna. Loh, bagaimana keadilan Allah? Jawabannya, keadilan Allah di dalam menentukan ini sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ya, yang tidak bisa diukur keadilan Allah itu. Maka kita percaya saja bahwa pasti Allah menentukan dengan keadilannya yang maha sempurna, dan tidak mungkin Allah mendzalimi siapapun. Dan keadilan Allah itu sesuai dengan kebesarannya dan sesuai dengan caranya yang dikehendakinya dan caranya yang dimaukannya. Ya, begitu. Wala tamtsil, dan tidak pula menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Jadi laisa kamitsli syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, dan dia Allah Maha mendengar dan melihat. Ya. Kita percaya saja tentang berita sifat-sifat Allah itu tanpa kita mengadilinya, tanpa kita mengadili berita berita dari Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifatnya itu dengan otak kita. Jangan mengadilinya dengan otak kita atau perasaan kita. Kita percaya bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya, dan mempunyai nama-nama yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya sebagaimana yang telah diberitakan di dalam Al-Quran was sunnah. Kita tidak memberi, kita tidak meyakini atau memberikan nama bagi Allah apa yang Allah tidak memberitakannya, apa yang Rasulullah tidak memberitakannya. Ya. Waqala Allahu Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, al-asma'il husna, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama itu. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah mereka yang yulhidun, yang melanggar menyimpang, fi asma'ihi, dalam perkara nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, sungguh mereka akan dibalas apa-apa yang mereka telah kerjakan. Wa qala, juga Allah berfirman, walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan milik Allah lah al-mathalul a'la, permisalan yang tertinggi di langit dan di bumi, dan dia maha agung dan maha hakim, maha sempurna hikmahnya. Wa qal, dan juga firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Wa qal, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak Allah melahirkan anak, dan tidak pula Allah dilahirkan oleh seorang ibu, dan tidak ada yang serupa sekufu dengannya, tidak ada yang sederajat dengan Allah. Pasti Allah lebih tinggi dan lebih sempurna. Ha, wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatan, sungguh telah sesat dalam perkara al-asma wa sifat ini, tentang perkara tauhid al-asma wa sifat ini, ta'ifatan, dua golongan manusia. Ihdahuma, yang pertama, golongan pertama ialah al-mu'attilah. Secara bahasa al-mu'attilah artinya menggugurkan, mengkosongkan. Sedangkan istilah ini maknanya apa? Diterangkan di sini oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, alladzina ankarul asma'a was sifati, yaitu mereka yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, au ba'daha, atau mengingkari sebagian nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, za'imina, mereka menyangka, anna itsbataha lillahi yastalzimut tasybiha, mereka menyangka anna itsbataha, bahwa menetapkan bagi Allah satu sifat, yastalzimu at-tashbiha, mengharuskan adanya tashbih, ay tashbihullahi ta'ala bi khalqih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau mereka bilang, kalau kita meyakini adanya sifat Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Maka dari itu, karena kita meyakini Allah tidak sama dengan makhluk, maka kita menafikan sifat-sifat Allah, begitu kata mereka. Wa hadza zamu batilun, pandangan atau anggapan demikian ini batil, adalah dusta atau batil gugur dengan liwujuhin minha, dengan beberapa sisi daripadanya. Al-awwal, kebatilannya ialah yang pertama, annahu yastalzimu lawazima batilatan, bahwasannya dengan keyakinan seperti ini yastalzim mengharuskan adanya kemestian-kemestian yang batil. Katanaqudi fi kalamillahi subhanahu, seperti menimbulkan kemestian adanya tanakut, pertentangan, kontradiksi. Fi kalamillahi subhanah, pada omongan firman Allah Ta'ala. Wadhalika anna Allah Ta'ala athbata li nafsihi al-asma'a wa sifati, yaitu kenyataannya bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat. Tetapi wa nafa ayyakuna kamith, dan juga Allah telah menafikan ayyakuna kamithlihi syai'un, untuk terjadinya sesuatu yang semisal Allah. Walau kana itsbatuha yastalzimu tasybiha, kalau seandainya apa yang mereka katakan penetapan adanya sifat-sifat Allah itu yastalzimu mengharuskan adanya at-tasybih, penyerupaan, lazimat tanaqudha fi kalamillah, niscaya akibatnya, konsekuensinya, at-tanaqud akan terkesan tanaqud, pertentangan, kontradiksi, fi kalamillah, pada omongan Allah. Wa takdzibu ba'dahu ba'dha, dan mendustakan sebagian omongan Allah dengan terhadap sebagian yang lainnya. Bagaimana? Omongan Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, ya. Nah, tapi di ayat lain Allah menyatakan tentang dirinya, wa rahmati wasi'at kullasyai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Loh, kalau begitu, dengan teori ini tadi, teori kalau menyerupakan, meyakini adanya sifat Allah berarti menyerupakan dengan makhluk. Loh, kalau gitu Allah mempunyai sifat, yaitu sifat rahmah. Loh, berarti Allah serupa dengan makhluk, karena teorinya meyakini adanya sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Loh, berarti Allah sendiri menyatakan dia punya sifat, yaitu sifat rahmah. Berarti Allah serupa dengan makhluk. Sementara di ayat lain menyatakan laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Loh, bagaimana ini? Ini menyatakan Allah juga punya sifat. Nah, ini menyatakan Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau pernyataan Allah tidak serupa dengan makhluk itu diartikan oleh teori mereka, yaitu berarti Allah tidak punya sifat, ini berarti bertentangan dengan ayat yang memberitahukan adanya sifat-sifat Allah. Paham ini? Kalau memakai teori mereka, apa teori mereka tadi? Hah? Lah, teori mereka tentang sifat. Apa teori mereka tadi? Teori mereka kalau meyakini adanya sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu teori batil yang ada pada mereka. Iya. Sehingga kalau didapati ayat Quran yang memberitakan adanya sifat Allah, berarti apa? Dengan teori mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, sementara di ayat lain menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Berarti kalau memakai tafsir mereka, ayat Quran itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Iya. Hah? Satu ayat memberitakan adanya sifat Allah, kalau memakai teori mereka berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ayat lain menyatakan Allah tidak serupa dengan apapun, berarti ayat ini menggugurkan ayat itu. Iya. Namamlah. Ha. Jadi kalau memakai teori mereka seperti itu, yaitu teori yang mengatakan kalau mensifati Allah berarti menyerupakan dengan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka akan berakibat adanya kontradiksi, pertentangan satu ayat dengan ayat lain. Iya. Padahal sesungguhnya yang benar apa? Tidaklah mensifati Allah, meyakini adanya sifat Allah itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak demikian. Tidak mesti demikian. Asal mensifati Allah, meyakini adanya sifat Allah itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka akan selamatlah dari tasybih, dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan begitu. Sekarang Asy'ariyah mengingkari adanya sifat rahmah. Karena tidak terdapat sifat rahmah itu di dalam urut-urutan 13 sifat yang mereka yakini. Tidak ada rahmah. Iya. Iya kan? Nah. Kemudian ayat Quran memberitakan bahwa Allah mempunyai sifat rahmah. Kata orang Asy'ariyah, enggak bisa kita artikan letterlek kayak gitu. Kalau kita artikan Allah punya sifat rahmah, itu berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, katanya. Sebab rahmah itu artinya sifat yang menunjukkan kelemahan, kecengengan, yaitu orang tersebut, yaitu kalau mempunyai sifat rahmah berarti tersentuh dengan ke satu keadaan dan dipengaruhi oleh satu keadaan. Masa Allah itu dipengaruhi oleh satu keadaan? Berarti kita tidak bisa mengartikan rahmah itu demikian. Hah? Loh terus diartikan apa? Oh, artinya rahmah yang diberitakan dalam Al-Quran itu kita artikan iradatur rahmah. Diartikan kepada irodah, keinginan. Loh, masa gitu? Irodah juga begitu. Keinginan itu berarti kebutuhan kepada sesuatu. Hah? Masa Allah membutuhkan sesuatu? Enggak, kalau irodah yang ada pada Allah itu, keinginan pada Allah itu tidak sama sekali menunjukkan pengertian kebutuhan kepada sesuatu. Loh, jadi beda irodah yang ada pada Allah dengan irodah yang ada pada makhluk. Iya beda. Lah kenapa kok kamu tidak artikan masalah rahmah itu demikian pula? Rahmah yang ada pada Allah beda dengan rahmah yang ada pada makhluk. Kan gitu mestinya. Lah kok giliran masalah irodah kamu berpegang dengan kaidah itu tadi, tapi giliran menafsirkan rahmah kamu menafikan kaidah itu. Nah, itu namanya tanakut, pertentangan. Ya? Ngerti? Maka kita dapati mereka menghadapi kontradiksi pada diri mereka sendiri ketika mereka meletakkan teori yang batil. Lebih-lebih lagi Jahmiyah. Jahmiyah mutlak menyatakan Allah tidak serupa dengan makhluk, berarti karena makhluk ada sifat, Allah itu berarti tidak bersifat. Terus kita katakan, loh kamu yakin gak Allah itu ada? Oh iya kami yakin Allah itu ada. Loh berarti kamu menyerupakan dengan makhluk, sebab makhluk ada. Berarti kamu serupakan Allah dengan makhluk. Oh lain adanya Allah dengan adanya makhluk. Seandainya kamu terapkan kaidah itu juga pada perkara sifat-sifat lain, kan selesai. Kenapa kamu menafikan dengan alasan tidak mau menyerupakan dengan makhluk? Tapi giliran kita tanya, Allah itu ada enggak? Ada. Kita yakin Allah itu ada. Loh, makhluk ada, berarti serupa dengan makhluk. Oh, enggak lain. Ah, ini tidak konsekuen dengan teorinya. Pasti mereka itu tidak akan bisa konsisten dengan teori-teori mereka. Hah? Bertentangan, terus menghadapi tanakut, pertentangan pada diri mereka, pada teori mereka sendiri. Akhirnya yang ekstrim, Jahmiyah ekstrim bilang, oh Allah itu tidaklah tidak ada, tidaklah ada. Hah, tidaklah ada dan tidaklah tidak ada. Jadi bagaimana? Ya, gak tahu ya bagaimana. Akhirnya mereka bingung sendiri di alam khayal. Hah? Di alam logika. Hah? Nah, maka sesungguhnya kita dibimbing bahwa karena diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifat Allah, kita yakini sifat-sifat itu ada tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah itu dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ya. Naam. Atsani annahu la yalzimu min ittifaqi syai'aini fi ismin aw sifatin ay yakuna mutamatsilaini. Iya. Sesungguhnya bukti kebatilan pikiran mereka ialah kita dapati kenyataan annahu la yalzimu min ittifaqi syai'ain, tidaklah mengharuskan kesepakatan dua perkara yang fi ismin, dalam satu sifat, dalam satu nama, au sifatin, atau dalam satu sifat, ayyakuna mutamatsilain, tidak mesti keduanya itu kemudian serupa. Iya. Fa anta tara, engkau bisa melihat kenyataan asyakhsain, dua individu. Yattafiqani fi anna kullam minhuma insanun sami' wa basir, mutakallim. Engkau dapati dua orang ya, yang kedua-duanya itu sama-sama yattafiqan, bercocokan di dalam perkara apa? Kedua-duanya mempunyai sifat sami', ya, basir, mendengar, melihat, mutakallim, mampu berbicara. Wala yalzimu min dzalika ayyatamatsala fil ma'anil insaniyah, tidaklah mesti dengan pemberitaan bahwa si ini bersifat sami, si ini bersifat sami, si itu bersifat basir, si ini bersifat basir, tidak mengharuskan dengan pemberitaan demikian bahwa keduanya itu mempunyai kesamaan, keserupaan dalam hal makna kemanusiaan, padahal sama-sama manusia. Makna ma'anil insaniyah. Wassam'u wal basaru wal kalamu, dan dalam perkara mendengar, melihat, ataupun berbicara. Iya, yang ini mendengarnya dengan tajam, yang ini mendengarnya samar-samar. padahal sama-sama manusia. Mendengarnya ini beda dengan mendengarnya itu. Padahal namanya sama-sama sami' as-sam'u, iya. Sama-sama sifatnya yaitu mendengar. Tetapi dalam hal prakteknya kenyataannya berbeda. Padahal sama-sama manusia. Yang ini mempunyai basor, punya penglihatan, yang itu punya penglihatan. Yang ini enggak pakai kacamata, yang itu pakai kacamata, sudah beda. Basor yang ini dengan basor yang itu sudah beda. Padahal sama-sama manusia, sama-sama makhluk. Hah? Basor yang ini dengan basor yang itu sudah beda. Kif antara makhluk dengan Allah, kenapa harus dipastikan sama ketika Allah mempunyai sifat as-sami, makhluk mempunyai sifat as-sami? Oh, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa kok menyamakan? Hah? Tidak mesti penamaan sifat yang sama berarti menyamakan kedua pihak yang diberi sifat yang sama itu, kan gitu. Kenyataan di kalangan makhluk juga begitu. Iya, yang satu dinamakan raja. Hah? Yang satu juga dinamakan raja. Di desanya Abu Syakir ini raja. Ada raja, kan ya? Di kampung kamu ada raja, kan? Ada raja. Hah? Kemudian di mana? Di Malaysia ada raja. Apakah sama nama raja? Sama-sama raja. Kalau raja di kampungnya Abu Syakir ini Pak Lurah, dinamakan, diistilahkan Pak Raja. Iya. Tapi kalau raja di Malaysia itu kepala negara, sama-sama raja, tapi berbeda keadaannya dan kekuasaannya. Nah, ini padahal sama-sama makhluk. Bagaimana antara kedudukan Allah sebagai Al-Malikul Mulk dengan nama Al-Malik yang juga sama di kalangan makhluk mau disamakan? Mustahil. Antara makhluk saja sama nama tapi tidak sama keadaannya, kok kemudian antara makhluk dengan Allah mau disamakan? Hadza menunjukkan cara berpikir yang jungkir balik, ya. Nah, wa taral hayawanat laha aidin wa arjulin wa ayunin. Iya. Hah? Engkau lihat berbagai hewan punya tangan, punya kaki. Iya. Wa la yalzimu min ittifaqiha hadha an takuna aydiyaha wa arjulaha wa ayunaha mutamathila. Dan tidaklah mengharuskan, la yalzim, tidaklah mengharuskan kesamaan, kecocokan nama sifat antara yang ini dengan yang lainnya. Itu berarti antakuna aydiyaha wa arjulaha wa ayunaha mutamathila, bahwa tangannya, kakinya dan matanya itu sama. Ya. Ayam punya kaki dua. Iya. Hah? Kemudian George Walker Bush punya kaki dua. Berarti George Bush itu sama dengan ayam. Apa begitu? Hah? Ayam punya dua mata. Hah? Juga George Bush punya dua mata. Ayam punya satu mulut. Ya, George Bush punya satu mulut. Apakah berarti sama? Ya, ngamuk orang Amerika kalau disamakan George Bush dengan ayam. Hah? Ya, jadi Kalau begitu, penamaan sifat di antara makhluk sendiri sudah tidak mengharuskan kenyataannya. Penamaan yang sama itu tidak mengharuskan keserupaan keduanya. Iya. Hah? Nah, kakinya ayam jelas beda dengan kakinya George Bush itu tadi. Ya. Nah, jelas beda. Nah, jadi begitu di antara makhluk, lebih-lebih lagi ketika diberitakan Allah punya dua tangan, makhluk punya dua tangan. Loh, berarti kau menyamakan Allah dengan makhluk. Loh, kenapa kok menyamakan? Penamaan dengan sesama makhluk aja beda, apalagi antara kedua tangan Allah dengan kedua tangan makhluk. Jelas kedua tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak serupa dengan kedua tangan siapapun dari makhluknya. Kedua tangan makhluk ya sesuai dengan kemakhlukannya. Begitu selesai. Kenapa harus dipaksa-paksakan untuk dilarikan kepada arti qudrah atau arti ini dan itu yang ma anzalallahu biha min sultan, yang sama sekali Allah tidak menurunkan hujjah dalam hal itu. Fa idza dhaharat tabayyunu bainal makhluqati, kalau sudah jelas nyata tampak at-tabayyun, perbedaan bainal makhluqati di antara sesama makhluk, fima tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin, dalam perkara-perkara yang mempunyai kesamaan dalam hal nama, kesamaan dalam hal sifat. Fatabayunu bainal khaliq wal makhluq abyanu wa a'dham, maka tabayun, perbedaan antara al khaliq dan al makhluq, antara si pencipta dengan si makhluk, jelas abyan, lebih beda dan a'dham, lebih besar sekali perbedaannya. Begitu mestinya kalau orang itu memahami dengan akal yang sehat dan adil. Jadi ta'ifah yang pertama ini tadi, al-mu'attilah, mereka sesat dengan berbagai teori-teori mereka sendiri, sehingga mereka akibat teori-teori yang batil itu mengalami pertentangan pada teori-teori mereka sendiri. Dan ketika mereka menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan teori-teori mereka, juga menghadapi problem pertentangan antara satu ayat dengan ayat Quran yang lainnya, antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Ya, dan pasti mereka akan mengalami kebingungan demi kebingungan. At-ta'ifah ats-tsaniyah, kelompok yang kedua yang sesat. Yang tadi kelompok yang pertama al-mu'attilah, yang kedua ini al-musyabbihah, golongan yang menyerupakan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dengan sifat-sifat dan nama-nama makhluk. Alladzina asbatul asma'a was-sifati, yaitu golongan yang menetapkan adanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqihi, disertai dengan penyerupaan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan makhluknya. Za'imina, mereka menyangka, anna hadha muqtada dalalatin nusus, bahwa yang demikian ini adalah muqtada kemestian daripada apa yang ditunjukkan oleh nusus, oleh dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah, kata mereka. Lianna Allah Ta'ala yukhatibul ibadah, karena Allah Ta'ala berbicara dengan hamba-hambanya. Yukhatibul ibadah bima yafhamun, mereka berbicara dengan hamba-hambanya dengan apa yang mereka pahami. Wa hadza za'mu batilun liwujuhin, dan pandangan demikian ini batil dengan adanya beberapa sisi. Ya, jadi golongan kedua ini meyakini adanya sifat Allah tetapi dengan menyerupakan sifat-sifat itu dengan makhluk. Al-awwalu, sisi kebatilannya yang pertama, anna musyabahatallahi ta'ala li khalqihi amrun batilun yubatiluhul aqlu wasyar'u, bahwasanya musyabahah, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, itu adalah amrun batilun, perkara yang batil yang digugurkan oleh akal dan oleh syariah. Wala yumkinu an yakuna muqtadha nususil kitabi was sunnati amran batila, dan tidak mungkin apa yang menjadi kemestian, muqtadha yang menjadi kemestian dari pengertian dalil yang ada dalam Al-Qur'an was sunnah itu tidak mungkin mempunyai amran batila, tidak mungkin mempunyai kandungan atau perkara yang batil. Hah? Iya. Sebab menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah batil. Bagaimana yang mencipta serupa dengan yang dicipta dalam sifat-sifatnya, dalam nama-namanya, itu perkara yang mustahil. Hah? Akal menyatakan itu perkara yang mustahil. Iya. Ciptaan makhluk saja itu tidak serupa dengan si makhluk itu. Padahal ciptaan makhluk, makhluk menciptakan patung yang serupa persis dengan dirinya, hidungnya, matanya, rambutnya, dan sebagainya. Serupa dalam syakelnya, bentuknya, namun tidak serupa dalam sifat-sifatnya. Patung itu hanya berhenti begitu saja, tidak bergerak, sedangkan si penciptanya bergerak. Patung itu tidak punya kehidupan, si penciptanya punya kehidupan. Itu ciptaan makhluk. Antara yang mencipta, yaitu si makhluk ini, si pematung ini, dengan patung yang dia ciptakan sudah beda. Bagaimana yang maha sempurna menciptakan alam seluruhnya ini, kemudian menciptakan manusia, yang padahal alam seluruhnya ini berlipat-lipat, juta kali lipat besarnya, miliar kali lipat besarnya daripada manusia ini. Ya, matahari, bumi, bulan, bintang-bintang bermiliar kali lipat besarnya daripada tubuh manusia ini. Allah mampu menciptakan beberapa juta miliar kali lipat dari tubuh manusia, kemudian memaksakan harus serupa dengan manusia. Ini pandangan yang aneh ini. Nah, ini akal menyatakan demikian, mustahil Allah mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk. Dari sisi ini, iya, Allah mampu menciptakan kehebatan-kehebatan pada alam secara keseluruhan sedemikian dahsyatnya, kemudian mau serupa dengan manusia, jangankan menguasai alam seluruhnya, menguasai angin di sawahnya aja tidak mampu, sehingga tanaman padinya roboh karenanya, rusak karenanya. Menguasai tikus di sawahnya aja tidak mampu, apalagi menguasai alam seluruhnya. Kemudian Allah diserupakan dengan manusia. Subhanallah. Jadi kalau begitu, akal saja sudah menolak, apalagi syariah, jangan ditanya. Kalau syariah, kita dapati sekian banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang menolak atau menafikan keserupaan Allah dengan makhluk. Nah, iya, jadi tidak mungkin ayat-ayat Quran mengandung pengertian batil, yaitu keserupaan Allah dengan makhluk. Atsani, yang kedua, annallaha ta'ala khatabal ibadah, bahwasanya Allah ta'ala mengajak bicara dengan hamba-hambanya, bima yafhamuna, dengan apa yang mereka pahami, min haitsu aslil makna, hanya dari sisi asal makna. Iya, Allah mempunyai dua tangan, Allah mempunyai dua mata, Allah mempunyai Allah mempunyai pendengaran, Allah mempunyai penglihatan, Allah berbicara, Allah mempunyai dua tangan, Allah mempunyai apa, dua telapak kaki, Allah mempunyai mata, mempunyai betis, dan itu diberitakan semuanya di dalam Al-Qur'an was Sunnah. Lalu kalau dari sisi asal makna, memang itu bisa dimendekatkan pengertian hamba tentang adanya Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu mendengar karena dia mempunyai pendengaran. Ketika kita berdoa dan memanggilnya, ketika kita berbisik-bisik dengannya, Allah mendengar. Allah mempunyai cinta, Allah mempunyai kemarahan, Allah mempunyai intiqam, sifat intiqam, membalas hambanya. Semua itu dari sisi makna memang bisa mendekatkan pemahaman kita tentang wujudnya Allah. Ammal haqiqatu, adapun hakikat dari semua makna berita tentang sifat-sifat Allah itu, wal kunhu, al kunhu bentuknya, alladhi alaihi dhalikal makna, yang di atas makna, di atas pengertian itulah makna beberapa berita tentang sifat-sifat Allah itu. Fahuwa mimma sta'tharallahu ta'ala bi'ilmihi, maka itu termasuk dari perkara yang Allah khususkan dengan ilmunya. Allah khususkan dirinya dengan ilmu tentang hakikat daripada sifat-sifat Allah itu. Hakikat dari sifat-sifat Allah itu hanya Allah yang tahu, tapi makna secara bahasa ya kita diberitahu. Ya. Nah, makna secara bahasa istiwa, Allah itu berada di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa maknanya ala wartafa'a. Secara bahasa, ala wartafa'a berada di atas. Itu secara bahasa. Adapun kaifa istiwa'u, bagaimana cara Allah berada di atas itu, apakah mengambang atau menempel atau menggantung dan sebagainya, itu semuanya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, dan itu adalah ilmu yang ista'tharallahu ta'ala bi'ilmih, yang Allah khususkan dirinya dengan ilmu tentang itu. Fima yata'allaku bidhatih wa sifatih, yang berkaitan dengan ya ta'alak berkaitan bidatih dengan zatnya dan berkaitan dengan sifat-sifatnya. Mafhum ya. Jadi secara makna bahasa bisa diketahui, ya. Bukan mutasyabihat. Hah? Secara makna bahasa bisa diketahui. Tetapi secara makna hakikinya, hakikatnya, kunhunya, bentuknya, apa yang diberitakan tentang sifat-sifat Allah, hanya Allah yang tahu. Allah tidak memberitahukan kepada kita. Fa idza athbatallahu li nafsihi annahu sami'un, maka apabila Allah menetapkan untuk dirinya bahwa dirinya itu Maha mendengar, fa inna sam'a ma'lumun min haitsu aslil ma'na, maka as-sam'u itu, fa inna sam'a pendengaran itu ma'lum, sudah diketahui, min haitsu aslil ma'na, dari sisi asal makna itu bisa diketahui. Ya. Dari sisi makna bahasa, wa huwa idrakul aswat, yaitu mencapai mengenali suara. Itu secara bahasa. Ya, as-sam'u itu. Lakin haqiqatu dzalika binisbati ila sam'illahi ta'ala, akan tetapi hakikat bagaimana mendengar itu binisbah, bila dikaitkan, disandarkan kepada sam'illahi ta'ala, pendengaran Allah ta'ala, itu ghair ma'lumah, tidak diketahui. Bagaimana Allah mendengarnya? Kalau yang ada pada makhluk, makhluk ini mendengar karena ada syaraf antara otaknya dengan perangkat-perangkat pendengaran yang ada di kedua telinga. Ada syaraf penghubung, sehingga setiap bergetar gendang telinga itu dengan suatu suara, langsung dihubungkan dengan syaraf itu ke otak, kemudian otak memahami itu suara apa. Nah, itu makhluk. Nah, tentu cara Allah mendengar, bagaimana Allah mendengar, tidak akan demikian, melainkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ya, karena Allah tidak bersandar kepada apapun dari makhluknya. Nah, kemudian dikatakan li'anna haqiqata sam'i tatabayanu, karena hakikat mendengar itu tatabayan. Tatabayannya ini berbeda. Iya, hatta fil makhlukat, sampai di kalangan makhluk pun berbeda-beda cara mendengarnya. Fattabayunu fiha bainal khaliq wal makhluk abyan wa a'zam, maka at-tabayun, perbedaan, fiha dalam perkara pendengaran, hakikat pendengaran antara al-khaliq sang pencipta dengan al-makhluk, dengan makhluk, sudah jelas abyan lebih berbeda dan a'zam lebih besar lagi perbedaannya. Wa idza akhbarallahu ta'ala an nafsihi, dan apabila Allah telah memberitakan tentang dirinya, anna ustawa ala arsy, bahwa dia Allah istawa, berada di atas arsy-Nya, fa innal istiwa'a, maka al istiwa min haitsu aslil ma'na, dari sisi asal maknanya secara bahasa, ma'lumun, sesuatu yang diketahui. Lakin haqiqatul istiwa'i, akan tetapi hakikat istiwa itu sendiri, allati huwa alaihi ghair, allati huwa alaih, yang dia Allah di atas hakikat itu, ghair ma'lumah, tidak diketahui, binisbati ila istiwa illa ala arsy, bila disandarkan kepada pengertian istiwa illa ala arsy, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Lianna haqiqatal istiwa, karena hakikat istiwa itu sendiri tatabayanu fi haqqil makhluk, sudah berbeda dalam perkara makhluk, sesama makhluk. Falaisal istiwa'u ala kursi mustaqirrun kal istiwa'i ala rajuli ala rahli ba'irin. Sa'bu nufur. Bahwa kenyataannya istiwa di atas kursi, berada di atas kursi yang mustaqir, yang tetap tidak bergerak, itu tidak sama dengan istiwa di atas rahl, di atas apa, kendaraan ba'ir, onta, yang sa'bu nufur, yang sulit dalam hal karena pergerakannya itu. Faida jelas duduk di kursi dengan duduk di atas pelana onta itu sudah beda, sama-sama jalasa, sama-sama duduk, sama-sama istawa, ya, sama-sama istawa antara duduk di kursi di rumah dengan duduk dengan istiwa di atas punggung onta, itu sudah beda hakikatnya, padahal sama-sama istiwa dan sama-sama makhluk lagi, ya. Fa idza tabayanat fi haqqil makhluk, maka kalau sudah berbeda dalam perkara makhluk, sesama makhluk, fattabayun fiha bainal khaliq wal makhluk abyan wa a'zam, maka perbedaan dalam perkara istiwa antara al khaliq sang pencipta dengan makhluk yang dicipta jelas abyan wa a'zam, jelas lebih besar perbedaannya dan lebih agung. Wal imanu billahi ta'ala, maka beriman kepada Allah ta'ala ala ma wasafana, sebagaimana yang kita telah sifatkan, yuthmiru lil mu'minina thamaratin jalilatin, akan menghasilkan bagi kaum mukminin hasil yang bagus, yang mulia. Beriman dengan apa yang disifatkan, yaitu dengan empat perkara. Apa kemarin? Beriman biwujudillah. Beriman biwujudillah. Kemudian beriman birububiyatillah. Kemudian beriman biuluhiyatillah. Kemudian beriman biasmaihi wa sifatihi. Iya, dengan cara empat perkara ini. Maka kalau kita beriman dengan cara yang demikian, akan menghasilkan bagi seorang mukmin hasil yang bagus. Minha ialah al-ula, yang pertama tahqiqu tauhidillahi ta'ala, yaitu merealisir, menunaikan tauhid, mentauhidkan Allah ta'ala, bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja. Di mana seorang mukmin kalau beriman dengan cara demikian, la yata'allaqu bighairihi raja'an, dia tidak mengkaitkan kepada selain Allah dalam hal raja, dalam hal harapan, dia tidak menggantungkan harapan kepada selain Allah. Wala khauf, dan tidak pula takut kepada selain Allah. Wala ya'budu ghairah, dan tidak akan beribadah kepada selain Allah. Betul-betul jadi orang merdeka kalau begitu kepribadiannya. Masya Allah, tidak menyandarkan harapan kepada selain Allah, tidak takut kepada selain Allah, dan tidak beribadah, tidak menundukkan dirinya kepada selain Allah. Luar biasa, ini kepribadian yang sangat mengagumkan. Atsaniyatu, yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala, kalau seorang mukmin beriman pada Allah dengan cara yang seperti itu tadi, akan menimbulkan kecintaan pada Allah yang kamal, yang sempurna. Wa ta'dhimuhu, dan akan mengagungkan Allah bimuktadha asma'ihil husna wasifatihil ulya. Dan kalau dia beriman dengan cara yang demikian, akan mengagungkan Allah sesuai dengan kemestian daripada nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kalau kita meyakini sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan nama-namanya yang maha baik, tentu kita akan semakin mengagungkan Allah. Kita akan kenal Allah betapa maha besarnya dan maha mulianya, maha agungnya Allah. Tidak ada kerancuan apapun tentang Allah. Pengenalan kita kepada Allah tidak terhalang oleh kerancuan, tidak terhalang oleh kekaburan apapun. Langsung itu kepada Allah. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, tahqiqu ibadatihi. Dengan cara beriman demikian akan bisa menunaikan peribadatan kepada Allah bi fi'li ma amara bihi, dengan mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah, wajtina bimanaha anhu, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.